السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu kembali dalam kajian, yaitu kajian tata bahasa Arab, yaitu grammar, yang mana kajian ini merupakan kajian dasar sekali insyaallah bagi yang memiliki keinginan besar untuk mempelajari tata bahasa Arab dari awal. Maka ini kesempatan untuk bisa belajar dan bergabung bersama kami. Mudah-mudahan pembelajaran ini memberikan manfaat insyaallah bagi kita semuanya. Baik, pertemuan yang lalu kita membahas tentang fi'il, yaitu kata kerja, yang mana fi'il ini dalam tata bahasa Arab itu qawaid nahwiyah terbagi pada tiga. Yang pertama adalah fi'lun madin, yaitu kata kerja lampau, kalau bahasa Inggris ada disebut dengan past tense. Yang kedua adalah fi'lun mudhari, kata kerja sedang maupun akan datang, yaitu present, present tense atau future tense dalam bahasa Inggrisnya. Ini hanya untuk pendekatan ya di sisi bahasa ya. Tapi kemudian yang ketiga adalah kata kerja perintah, yaitu fi'il amar. Nah, di sini kita bahas tentang tanda alamat ya, tanda masing-masing fi'il. Jadi ada tanda-tanda khusus bagi setiap kata kerja, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Mungkin ini kita ulang sedikit sebelum kita masuk kepada selanjutnya, yang itu tentang ada di jadwal itu ya. Yaitu pertama fi'il madhi. Tanda fi'il madhi yaitu sebelum ada perubahan, perubahan kata, atau sebelum ada imbuhan, imbuhan kata, yaitu tandanya adalah fathah ya. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Ya, kita ambil kata. Ya. Nah, kataba. Ini kata kerja lampau. Ini belum ada imbuhan. Maka tanda aslinya fathah, terutama di ujungnya, kataba. Nah. Kemudian kita ambil contoh lagi, yaitu lebih dari tiga huruf seperti jahada. Iya, ini juga harakat fathah. Bahkan bukan saja di akhir, bahkan di awal juga fathah. Iya, rata-rata di awal apa? Fathah, di akhir fathah. Kemudian ini yang empat huruf, kita ambil yang lima huruf. Iya. Yaitu intasara. Intasara. Yaitu menang ya. Intasara, ini juga fathah ya. Kemudian yang enam huruf ya. Yang enam huruf kita ambil apa? Istaghfara ya. Istaghfara. Nah, ini juga berakhir fathah ya. Ini ciri kata kerja yang belum ada imbuhan ya. Kemudian ciri yang sudah kita kemarin adalah dia bisa dimasuki oleh ta ta'nis. Nah, kita ambil ini contoh ini. Contohnya kataba menjadi katabat ya. Katabat. Menunjukkan bahwa pelakunya adalah muannas. Pelakunya perempuan. Perhatikan ini. Nah, ini tanda bahwa fi'il madhi bisa menerima ta, ta'ut ta'nis. Nah, karena isim tidak ada yang bersukun. Fi'il mudhari pun tidak ada yang diakhir dengan ta, ta'nis. Ya. Ya. Kecuali kalau huruf asli. Ini bukan asli, tapi tambahan. Sebagai tanda bahwa pelakunya adalah perempuan. Katabat, berarti apa? Dia perempuan nulis. Ya. Demikian juga jahadat, intasarat, istaghfarat. Ya. Atau dengan ta, Iya, contoh ta lain jahatta. Nah, ini ta fa'il sebelumnya sukun jahatta. Ini juga ta sebagai tanda, sebagaimana Malik mengatakan bita fa'alta wa atat wa yaf'ali. Nah, bita fa'alta wa atat. Nah, itu contoh atat, berarti atat itu fi'il karena ada ta ta'nis. Nah, kemudian ta segala macam ta ini sebagai tanda fi'il madhi. Nanti bisa lihat dalam Al-Quran. An'amta, sebagaimana saya contoh itu, an'amta, berarti an'ama fi'il. Ada tanda ta. Kemudian, kita ambil, intasartum. Intasartum. Ini juga ta, tum. Ya, perhatikan ada ta-nya, ini tanda jamak. Ya. Kita katakan kedua-duanya semuanya katakan dhamir. Karena untuk pemula ya. Biar lebih mudah lagi. Tum itu dhamir. Ini juga sebagai apa? Tanda. Jadi bahwa fi'il madhi itu bisa menerima ta ta'nis, ta pelaku, baik ta, tuma, tum, ti dan seterusnya. Kemudian kemarin adalah bisa menerima apa? Na. Ya, katabna. Ya. Katabna. Na ini adalah kami. Perhatikan sebelumnya sukun. Katabna berarti kataba ini fi'il sebagaimana ini juga. Katabna, jahatna, intasarna. Nah, ini ciri ya. Ciri bahwa itu adalah kata kerja apa? Madhi past tense. Kemudian mudhari bagaimana? Nah, mudhari sebagaimana saya sampaikan bahwa tanda yang paling kentara adalah di awalnya. Awalnya banyak na'ti, awal singkat dengan na'ti atau ataina. Ini kita ambil yaktubu ya. Ya. Kalau ketemu Al-Quran begini, yaktubu ada ya di awal. Yaktubu. Nah, maka itu apa? Ini fi'il mudhari. Kemudian nun, umpamanya nujahid. Iya. Kita ambil ini. Nujahidu. Nah, nujahid. Nah, berarti apa? Ini adalah fi'il mudhari. Tandanya nun di awal. Kemudian contoh lagi adalah pakai iya, pakai nun, kemudian ta tan tasiru. Nah, kita ambil ini tan tasiru. Tan tasiru. Ada ta di awal. Kemudian ada hamzah astaghfiru. Hamzah, hamzanya hamzah qata. Astaghfiru. Astaghfiru. Nah, ini sebagai tanda bahwa ini adalah semuanya adalah fi'il mudhari, fi'il mudhari. Nah. Kemudian kalau fi'il amr sebelum dimasuki huruf tambahan di akhir adalah dia sukun. Sukun itu tandanya. Contohnya qul. Ya. Qul huwallah, berarti apa? Qul itu fi'il amr, ujungnya sukun. Nah. Apalagi kemudian iqra. Iqra. Sukun juga. Nah, di awal tidak ada tanda fi'il mudhari. Tidak ada tanda fi'il mudhari ini. Tidak ada ya, tidak ada nun, tidak ada ta, tidak ada hamzah, ya. Hamzah qata. Nah, ini di ujungnya sukun berarti ada fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il amar. Apa contoh lagi? Dari fi'il ini juga bisa jahid. Nah, ujungnya sukun. Jahid, berjihadlah. Nah, jahid ini dia. Sukun. Ini tanda fi'il amr sebelum ada imbuhan di akhir. Kemudian intasir atau istaghfir. Istaghfir. Nah, kalau ini istaghfara. Istaghfara. Istaghfa. Fanya fathah. Kalau ini apa? Fathahnya. Nih, fanya kasrah. Kemudian ujungnya sukun. Istaghfir. Nah, ini fi'il madhi. Istaghfara. Kalau ini istaghfir. Ujungnya sukun. Kemudian fanya kasrah. Nah, ini ciri yang terlihat sekali adalah bersukun fil amr. Kemudian tanda lagi dia bisa menerima ya mukhatabah, iqra'i quli, quli, kunu, quli. Ini namanya ya, ya ati engkau, engkau perempuan. Quli. Berbicaralah engkau perempuan, kamu. Iqra'i. Ya. Iqra. Berbicaralah engkau perempuan. Ini iya, ini katakan apa? Ya mukhatabah ini. Ya. Ya mukhatabah. Fi'il madhi tidak mungkin ada ya mukhatabah. Kemudian istaghfiri. Ya. Istaghfiri. Istaghfiri. Nih, namanya ya mukhatabah. Engkau, engkau perempuan, istaghfiri. Kemudian cara liar, cara ciri lagi adalah membedakan antara mudhari' dengan amar. Yang paling mudah, walaupun sebetulnya tandanya hampir sama. Mudhari' ini bisa dimasuki ya mukhatabah seperti taktubina, nah tantasirina, tastaghfirina, ada yang mukhatabahnya. Nah, kemudian apa? Bisa juga menerima nun taukid. Nah, iqra'anna in iqra'anna nujahidanna, sama-sama. Akan tetapi membedakan adalah pertama, kalau fi'il mudhari ada tanda awal ini. Ada tanda awal. Ini yang tanda mudhari kentara. Sementara fi'il amar tidak ada tanda seperti ini. Nah, itu membedakan untuk membedakan bahwa itu fi'il mudhari dengan fi'il amar, ya. Tapi kemudian kita lihat ini, kita lihat di jadwal. Ya. Di jadwal antum bisa baca. Dan dipersilakan baca, yaitu ta'ammal. Di situ ya, coba perhatikan ada dhamir ya, menunjukkan makna fi'il madhi, fi'il mudhari maupun fi'il amar. Tapi coba nanti bandingkan antara fi'il madhi, fi'il mudhari dengan fi'il amar. Baik, fadhal Ustaz. Baik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita langsung berikan kesempatan bagi Anda untuk mencoba membaca bagian yang terdapat di halaman 11 Darsus Salis. Ya, pada bagian yang kedua dari bagan, ya, dari bagan untuk menjelaskan lebih terperinci terkait dengan kata ganti pada kata kerja fi'il madhi, kemudian mudhari' dan fi'il amar. Silakan di 0218236543 kita berikan kesempatan untuk penelpon. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Baik. Kami sampaikan kembali di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, akhi, dengan siapa di mana? Dengan Sawal di Medan, Ustaz. Masyaallah di Medan. Ya. Ahlan wa sahlan. Baik. Baik, ahlan sahlan ya akhil karim. Baik, silakan Pak Sawal. Kenapa? Nomor 1. Nomor 1, betul, silakan. Bagaimana kabar Medan ini? Ini hujan, Ustaz, banjir. Banjir ya? Masyaallah. Nah. Saya sudah sekitar 5 tahun enggak ke Medan ini. Sorry. Iya. Insyaallah nanti ke Medan juga nih. Baik, masyaallah. Mudah-mudahan apa tidak mendatangkan apa kesulitan di sana, insyaallah. Mudah-mudahan banjirnya berkah insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Iya. Baik, fadal. Bismillah. Iya. Ta'amal fa ta'amal ma. Iya. Fil jadwali. Iya. Ta'amal ma fil jadwali tali. Betul. Litakuna hajil af'alus salah satu. Iya. Audoha amamaka. Iya. Betul. Jadi ta'ammal ma fil jadwal at-tali litakuna hadhihi al-af'al ath-thalathatu awdaha amamak. Jadi apa artinya itu? Arti ta'ammal amatin ya. Ta'ammal amatin. Nah, jadi diminta untuk diamatin, diperhatikan. ma fil jadwal, apa yang terdapat dalam apa jadwal. Nah itu yang garis-garis itu kata jadwal. Iya. Jadwal sudah. Iya. Kalau bahasa kita apa ini? Kalau seperti kerangka seperti ini. Apa kolom apa? Kolom ya, dalam kolom ya. Kolom ya, kolom-kolom. Ah, dalam kolom-kolom. Dalam kolom nah. Iya. Perhatikanlah apa-apa yang ada di dalam kolom. Iya. Poin-poin saja. At-tali, yang berikut. Yang berikut ya. Iya. Berikut ini. Jadikan fi'il-fi'il ini. Litakuna, agar supaya atau agar hadil af'al. Agar supaya fi'il-fi'il ini. As-salasatu. Salah satu menjadi tiga. Bukan menjadi tiga ya. Agar tiga fi'il ini. Agar tiga fi'il ini. Nah, fi'il mana yang tiga itu? Fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amr. Jadi agar tiga fi'ilnya apa? Awdaha. Arti awdaha? Jelaskan. Lebih jelas. Itu isim tafdil ya, isim tafdil ya. Tafdil. Iya, awdaha. Lebih jelas amamaka, di hadapan Anda. Di hadapanmu. Iya, jadi supaya lebih jelas lagi, membedakan antara fi'il madhi, fi'il mudhari, serta fi'il amar, maka amatinlah yang ada dalam kolom ini. Iya, jadwal. Baik. Kita lihat ya. Coba bagian dhamirnya, coba baca ke bani dhamir ini. Ya, kalau bagi yang pernah sekolah bahasa Arab ya, sekolah Arab ya. Iya. Di mana dikatakan sekolah Arab? Iya. Nah, itu bagian iya, bagian domir iya. Tasrif ini sudah tidak asing lagi nih, coba tasrifkan ke bawah ini. Masih di tasrif kalian Ustaz yang darosan nih. Iya, enggak, domir aja dulu, domir aja dulu. Iya dulu ya. Iya. Wah iya. Uma iya. Iya iya. Uma Una iya. Anta Antuma Antum. Iya. Anti. Iya. Antuma. Antunna. Iya. Ana, nahnu. Iya. Jadi wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Iya. Iya. Nah, itu tasrif dhamir ya, dhamir munfasil. Iya. Nah, ini yang huwa sampai hunna itu untuk apa? Untuk yang gaib ya. Untuk yang gaib kan. Yang gaib. Arti gaib? Yang tidak hadir di depan kita. Iya. Atau orang yang ketiga. Orang ketiga. Orang ketiga ya. Jadi dia, mereka. Ini orang ketiga. Terus yang dari anta sampai antunna untuk orang berapa itu? Untuk orang kedua. Kedua. Itu apa? Cara mukhatab. Mukhatab, betul. Nah, baru yang kedua terakhir apa? Ana nahnu untuk apa? Mutakallim itu orang pertama ya yang berbicara. Iya, yang berbicara. Iya. Nah, coba dulu kita lihat dhamir dulu. Huwa untuk apa? Mufrad mudzakkar ya. Huwa mufrad mudzakkar. Iya. Kalau huma? Kalau huma ghaib dan musanna. Musanna, betul. Kemudian hum? Hum mereka jamak. Iya, laki-laki. Hiya? Iya, dia untuk perempuan. Ghaib. Tunggal ya? Tunggal. Tunggal. Huma? Huma mereka berdua untuk perempuan. Perempuan. Nah, huma laki-laki dan huma perempuan, dhamirnya sama. Sama, Bu. Ya. Terus? Hunna. Untuk mereka perempuan. Ya, mereka perempuan ya. Ghaib. Ya, ghaib. Ya. Kemudian anta ya. Itu kamu. Seorang laki-laki. Iya. Tunggal. Tunggal. Terus antuma? Antuma untuk kamu berdua. Iya. Laki-laki. Laki-laki. Antum? Antum kamu sekalian laki-laki. Laki-laki. Anti? Anti kamu perempuan mufrad. Mufrad tunggal ya. Antuma? Tunggal. Antuma untuk kamu perempuan atau laki-laki. Nah, berarti sama ya? Sama, Ustaz. Sama. Laki-laki perempuan, antuma juga. Antunna? Antunna untuk kamu sekalian perempuan. Perempuan. Ana? Ana untuk saya. Nah, baik laki-laki perempuan sama. Baik laki-laki maupun perempuan. Iya. Kemudian nahnu? Nahnu kami laki-laki kami. Ataupun perempuan. Buan. Berarti bahaya Pak, dari mulai dua orang sampai lebih dari dua orang ya. Nahnu kami itu dua orang atau lebih. Ya. Kalau satu orang ana, iya. Ana. Baik nahnu arti kami atau arti kita. Arti. Bedanya apa? Kami itu kita. Kalau kita lawan bicara, Betul. Lawan bicara masuk kepada sama mutakallim itu kita. Kalau kami lawan bicara tidak masuk. Itu bahasa kita ya. Bahasa Indonesianya. Taib. Tapi tetap Arabnya nahnu sama aja. Ya. Nah, sekarang kita lihat fiilnya. Fiil madinya. Fiil madinya. Iya, silakan baca. Fiil madinya darasa. Iya, iya. Terus ke bawah. Darasa. Terus ke bawah. Baca saja, baca. Darasa, darasa, darasu. Darasna. Darasta, darasuma, darasum. Iya. Darasti. Darasuma. Darasunna. Iya. Darastu. Darasna. Baik, betul. Terus kita lihat mudhari'nya lagi. Silakan baca. Fi'lun mudhari', al-fi'lul mudhari'. Iya. Yadrusu. Iya. Yadrusani. Yadrusuna. Iya. Tadrusu. Iya. Tadrusani. Tadrusna. Yadrusna. Yadrusna. Iya. Tadrusu, tadrusani. Tadrusuna. Iya. Tadrusina. Tadrusani. Tadrusna. Iya. Adrusu, nadrusu. Taib, jahit. Kemudian fi'il amarnya hanya mukhatab. Fi'ilu amri. Iya. Fi'ilul amri. Terus. Udrusa. Iya. Udrusu. Iya. Udrusi. Iya. Udrusa. Iya. Udrusna. Baik, masya Allah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Iya. Iya. Iya. Jazakallah khairan. Makasih, Tad. Iya, sama-sama. Barakallahu fiik. Jazakallah khair, Pak Syawal. Di Medan, alhamdulillah, dia sudah baca dengan baik bagian yang terdapat di halaman 11. Taib. Kita berikan kesempatan yang lain, Ustaz. Iya, sekarang coba dibaca dulu ya. Baik, nanti baru kita jelaskan, kita pretelin satu persatu. Nah, baik. Sebagai tanda masing-masing fi'il. Iya. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Masih di pembahasan yang sama untuk pengucapan dhamir kata ganti, kemudian dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Di 0218236543. Kami persilakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf dari Indramayu, ahlan akhi. Ahlan wa sahlan. Naam. Naam, fadhal ya akhil karim. Iqra. Iya. Naam. Iya, silakan baca. Iya. Ta'amal ma fil jadwali. Ta'amal ma fi jadwali. Ta'amal ma fi jadwalat jadwa fil jadwal at-tali. Fil jadwal at-tali. At-tali litakuna hadhil af'alul af'alus salasatu iya au doha amamaka iya perhatikan apa yang terdapat dalam jadwal iya yang berikut ini agar supaya tiga fi'il ini lebih jelas di hadapanmu. Iya, betul, masya Allah, ahsanta. Iya. Ad-dhamir. Iya. Ad-dhamir. Ad-dhamiru. Ad-dhamiru. Iya. Apa arti dhamir? Apa arti ad-dhamir? Ad-dhamir kata ganti. Iya, betul. Kata ganti. Ya. Kata ganti. Kata ganti orang atau kata ganti benda. Naam. Terus? Huwa, huma, hum, iya. Dia, huma, huna, anta, antuma, antum, iya. Antuma, antuna, ana, nanu. Iya. Jahit. Kemudian selanjutnya, al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi. Iya. Darasa, darasa, darasu, darasat, darasata, darasna, darasta, darastuma, darastum, darasti, darastuma, darastuna, darastu, darasna. Jahit. Fi'il mudhari. Al-fi'il mudhari. Yadrusu, yadrusani, yadrusuna, tadrusu, tadrusa, tadrusani yadrusna tadrusu tadrusani tadrusuna tadrisina tadrusani tadrusna adrusu nadrusu. Iya, ini ya. Terus al-fi'il amr. Iya. Udrus. Udrusa, udrusu, udrusi, udrusa, udrusna. Baik, jayid. Coba saya minta tasrif apa dengan fi'il lain ya. Kita ambil contoh fi'il apa? Fi'il akrama. Fi'il madhi akrama itu memuliakan ya. Asalnya karuma, kemudian pakai timbangan mazid satu huruf af'ala jadi akrama. Coba fi'il madhinya. Akrama, akrama, ya. Akromu, ya. Akromat, akromata, akramna, akramna, ya. Akramna. Akromta, iya. Akromtuma, akromtun, iya. Akromti, akromtuma, akromtuna, iya. Akromtu, akromna, iya. Kemudian mudhari'nya yukrimu, yukrimu, yukrimu, yukrimani, yukrimun, muna, iya. Tukrimu. Tukrimani. Iya. Tukrimna. Nah, pakai iya, karena itu orang ketiga ya. Oh, pakai iya. Yukrimna. Yukrimna. Tukrimu. Tukrimna. Tukrimani. Ora, tukrimu. Tukrima. Tukrimu. Anta tukrimu. Tukrimu. Terputus. Masya Allah. Abu Yusuf di Indramayu. Iya. Terputus sama rupanya. Cukup bagus ya. Iya. Iya, masya Allah terputus dan belum sempat menyelesaikan, tapi alhamdulillah sudah bisa membaca beberapa kalimat dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kami tunggu kembali untuk fi'il amr ya. Silakan bagi Anda yang mungkin coba untuk menghubungi kembali Abu Yusuf, dan bagi pendengar yang lain silakan di 0218236543. Ya, masih kita baca bagian yang terdapat di halaman 11. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, Umu di mana? Umu Rafi di Tegal. Ahlan Umu Rafi. Taib, masyaallah. Taib. Silakan. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya Umu Rafi. Coba dibaca. Minta aman. Aqra minta aman. Taib, a'idi min awal. Ulang kembali. Minta aman. Ya, ma sahih. Ta'ammal ma fil jadwal at-tali. Naam. Ta'ammal ma fi jadwali at-tali liyakuna hadhihi. Litakuna, litakun ta ya, litakuna. Litakuna hadhihi al-af'alu ath-thalathatu awdaha amamak. Iya. Amatila, apa-apa yang di jadwal atau di kolom. Iya, terdapat berikut, di dalam kolom ya. Nah, supaya menjadi fi'il fi'il, agar fi'il fi'il yang tiga ini menjadi lebih jelas ya. Lebih jelas di hadapanmu. Iya, di hadapanmu. Betul. Iya. Baik. Huwa huma hum. Iya. Iya, huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Iya. Al-fi'lul madhi. Iya. Darasa, darasa, darasu. Iya. Darasat, darasata, darasna. Darasta, darastuma, darastum, darasti, darastuma, darostunna. Iya. Darostu, darosna. Jayid. Al-fi'lul mudhari. Yadrusu, yadrusani, yadrusuna. Tadrusu, tadrusani, yadrusna. Tadrusu, tadrusani, tadrusuna. Tadrusina, tadarusani, tadarusna, adarusu, tadnajarusu. Iya. Amr. Al-fi'lul amri. Naam. Naam. Adrusu, adrus. Udrus. U, udrus. Naam. Udrus. Udrusa, udrusu, udrusi, udrusa, udrusna. Baik, ahsan. Nah, coba kita tukar dengan fi'il lain. Istaghfara. Itu fi'il madhi ya. Istaghfara. Istaghfara. Iya, tasribkan. Kalimat apa, Ustaz? Istaghfara. Oh, naam. Minta ampun, ya. Nah. Istaghfara, dia laki-laki minta ampun. Naam. Iya. Istaghfara, istaghfara, istaghfaru. Iya. Istaghfarat. Iya. Istaghfarata, istaghfarna. Iya. Istaghfarta. Istaghfartuma. Istaghfartum. Istaghfarti. Istaghfartuma. Istaghfarti. Tunna. Iya. Istaghfartu, istaghfarna. Jayid. Mudhari? Ya. Istaghfara, yas. Yastaghfiru. Yastaghfiru, iya. Naam. Yastaghfiru, yastaghfirani, yastaghfiruna. Iya. Tastaghfiru. Tastaghfirani, yastaghfirna. Iya. Tastaghfiru, tastaghfirani, tastaghfiruna, tastaghfirina, tastaghfirani, tastaghfirna. Iya. Astaghfiru. Iya. Apa? Astaghfiru. Astaghfiru. Nastaghfiru. Iya. Fi'il mudhari kan? Bukan fi'il amar. Nah, sekarang fi'il amar. Istaghfir. Iya. Istaghfiro. Istaghfiru. Istaghfiri. Iya. Istaghfiro. Istaghfirna. Istaghfirna. Baik, ahsanta. Barakallahu fik. Iya. Nah, jazakallahu khairan. Wa iyyaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu barakallahu fik. Ini perlu saya sampaikan bahwa ada kalanya fi'il madhi itu terdiri 3 huruf ya. Ada kalanya 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Tentu harakat awal huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga mungkin berbeda ya harakatnya. Ya. Akan tapi sebagai tanda adalah huruf akhir. Nah, itulah yang menandakan bahwa ini fi'il madhi dan ini fi'il mudhari atau ini fi'il amar. Jadi adalah huruf akhirnya sebagai apa? Sebagai tanda ciri. Jadi tidak selamanya fi'il madhi itu 3 huruf seperti fathah semuanya, darasa ya. Ada kalanya apa? Alima. Ainnya fathah, huruf ain fi'il madhinya kasrah, alima kan itu. Jadi tidak selamanya darasa, kataba. Ada kan kasrah jadi alima. Akan tetapi untuk sebagai tanda adalah perhatikan huruf akhir. Huruf akhir. Nah, huruf akhir ini ada alif, ada waw, ada ta, ta'anis, ada apa? Ta'ri alif, ada nun, ada ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tuna. Inilah sebagai ciri fi'il madhi. Nah, demikian juga fi'il mudhari. Nanti di akhir nanti kita akan uraikan. Ya. Demikian juga fi'il amar ya. Fi'il amar. Ya. Jadi ada kalanya hamzah wasatu u, udrus, uktub, unsur. Enggak selamanya u. Ada kalanya kasrah. Ya, istaghfir, iqra. Ya. Tapi yang penting ada huruf akhir itu yang diperhatikan sebagai ciri dan tanda. Fadhil Ustaz, kita minta ini. Waalaikumsalam. Nih, not ini ada. Ya, bagi yang bagi di apa? Bagi yang ada di studio kita berikan kesempatan. Silakan. Baik, silakan. Min Ibrahim, fadhil. Naam, fadhil iqra. Iqra dhamir. Ta'ammal ma li. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ammal ma fil jad. Ta'ammal ma fil jadwal at-tali litakuna hadhihi al-af'alu hadhihi al-af'alu ath-thalathatu awdaha amamak. Iya. Perhatikanlah apa yang terdapat di dalam jadwal berikut agar fiil-fiil yang tiga menjadi lebih jelas di depanmu. Iya. Abdomir. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Iya, betul. Al-fi'lul madhi. Darosa, darosa, darosu, darosat, darosata, darosna, darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna, darostu, darosna. Iya. Al-fi'lul mudhari. Yadrusu, yadrusani, yadrusuna, tadrusu, tadrusani, yadrusna, tadrusu, tadrusani, tadrusuna, tadrusina, tadrusani, tadrusna, adrusu, nadrusu. Iya. Fi'lul amri, udrus, udrusa, udrusu, udrusi, udrusa, udrusna. Baik, jahit, Masya Allah. Nah, silakan akh. Fadal, ya. Yang ada di samping. Fadal. Ta'ammal ma fil jadwali. Ta'ammal ma fil jadwali. Fi, ya. Fil jadwali tali. Ta'ammal ma fil jadwali tali. Ya. Fa itu, hurufnya adalah di bibir, ya. Fa, kemudian ujung gigi atas bersentuh dengan bibir bawah. Fa. Jadi bukan bibir antara bibir terkatup. Fa. Nah. Jadi kita maklum barangkali antum orang Sunda, ya. Betul. Nah itu bukan biasa, itu kena apa bahasa ibu, ya, terbawa, ya. Jadi perlu di kita apalagi baca Quran, ya, harus sesuai dengan makhrajnya, ya. Jadi fa itu adalah ujung gigi kita menyentuh bibir bawah. Fa. Antum taruh ujung gigi atas. Fa. Jangan bibir dikatup. Kalau pa, nah, ini tidak akan terbuka itunya suaranya, ya. Jadi fa sehingga ada keluar sedikit apa suara apa udara, ya. Fa. Fa. Antum kalau antum pa itu enggak keluar udaranya. Nah, ini jadi posisikan ujung lidah kepada ujung lidah apa afan ujung gigi atas posisikan pada bibir bawah. Fa. Ya, coba. Ta'ammal ma fil jadwal. Ah, ada bagus dia. Taib li takuna hadhil ab al-thalathatu awdaha amamak. Amamak, iya. Perhatikanlah apa yang terdapat di jadwal yang berikut ini, iya, agar supaya tiga fiil-fiil ini lebih jelas di hadapan Anda. Iya, betul. Ad-dhamiru ad-dhamiru, iya, wa humahum ya humahunna, iya, anta antuma antum, iya, anti antuma antunna, iya, ana nahnu, iya. Taib al-fi'l madhi. Al-fi'lul madhi darasa darasa darasu, iya, darasat darasata darasna darasta darastuma darastum, iya, darasti darastuma darastunna, iya, darastu darasna, iya. Al-fi'lul mudhari. Al-fi'lul mudhari. Iya. Yadrusu yadrusani yadrusuna. Iya. Tadrusu tadrusani tadrusna. Yadrusna, iya. Yadrusna. Iya. Tadrusu tadrusani tadrusuna. Iya. Tadrusina tadrusani tadrusna. Adrusu nadrusu. Iya. Fi'lul amri. Udrus udrusa udrusu udrusi udrusa udrusna. Iya, ahsanta barakallahu fiik. Nah, masyaallah, barakallahu fiik akhi. Iya. Masih ada? Baik. Nah, mari kita bahas, ya. Iya. Nah. Karena ini sangat penting ini, terutama bagi pemula, ya, biar betul-betul mengenal, ya. Tapi kalau yang sudah pernah belajar insyaallah paham, ya. Nah, ini coba antum lihat, ya. Kata kerja fi'il madhi darasa, nah, lihat cirinya darasa itu belum ada tambahan huruf sama sekali di akhirnya darasa. Nah, apa harakatnya? Fathah. Harakatnya apa? Fathah. Kemudian ada imbuhan bawahnya alif darasa. Ini alif ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah dua orang laki-laki. Jadi alif itu bukan huruf akan tapi dhamir namanya. Dhamir muttasil berarti. Ini juga sebagai tanda fi'il madhi. Darasa. Darasa. Darasu. Nah, kemudian ada imbuhan, ada waw di belakangnya, darasu. Nah, kemudian darasat, ada tambahan ta ta'nis. Darasata, tani alif. Darasna, nun. Kemudian darasta, kemudian darastuma, darastum, darasti, darastuma, darastunna, darastu, darasna. Ini ciri fi'il madhi. Tidak terdapat pada fi'il lain. Fi'il mudhari pun tidak ada. Fi'il amar pun tidak ada. Terutama, yaitu darasta. Nah, darasat. Perhatikan. Pada kata darasat, hiya darasat. Di ujungnya ta'nis. Ini tanda yang tidak didapati pada fi'il mudhari. Tak akan ada fi'il mudhari yang diakhir dengan ta'nis. Nah, demikian juga darasata. Yang diakhir ta' dengan alif. Kemudian anta darasta, ujungnya ta, juga tak akan terdapat dalam fiil mudhari. Kemudian terlebih lagi darastuma, tuma, tum, ti, kemudian tuma, tunna, kemudian tu, na, itu semuanya adalah tanda ciri khas fiil madhi. Nah, kalau kita lihat sampingnya fiil mudhari, bandingkan darasa mudhari-nya yadrusu. Justru harakat di akhir apa? Dhammah. Nah, dhammah di akhirnya. Ini sebelum dia masuk ada amil ya, jazam atau amil yang menasabkan. Kemudian yadrusani. Nah, bedanya apa? Lagi-lagi saya katakan, kalau fi'il mudhari itu jelas jelas cirinya apa? Di awalnya ada na'ti, nun, hamzah, ya, dan ta atau ataina. Perhatikan ya, nih. Yadrusu, yadrusani, yadrusuna. Walaupun ada sedikit kesamaan fi'il madhi, ada waw ya, ada alif, darasa, yadrusani, ada alif sebelum nun, yadrasu, ada apa, ada waw sebelum nun. Nah, nanti suatu saat bisa jadi nunnya hilang, nunnya hilang, seperti lan yadrusa, kenapa? Lam yadrusu, nunnya hilang. Bagaimana beda fi'il madhi dengan fi'il mudhari? Adalah huruf awal di situ ada ya. Ada ya, ada ta, atau ada apa? Ada hamzah, ada nun. Yang kita perhatikan, itulah ciri fi'il mudhari yang paling kentara sekali, yang jelas. Ya tadrusu, ada ta di awal. Tadrusani, ada ta. Yadrusna, nah hampir mirip dengan darasna. Ada nun, sinnya sukun, yadrusna. Bedanya apa? Mudhari ada ya atau ada ta nanti. Yadrusna. Kalau fi'il mudhari tidak ada huruf ya atau ta di awal. Gremia darasta, tadrusu, tadrusani, tadrusuna. Nah, tadrusuna, kemudian tadrusina, ada ya dan nun di akhir, tadrusani. Kemudian tadrus, tadrusna. Perhatikan tadrusna, adrusuna, drusu. Di awalnya adalah ta, hamzah dan nun. Inilah tanda fi'il mudhari. Tidak akan sama dengan fi'il madhi. Nah, amatin betul. Dengan demikian akan mudah untuk membedakan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kita lihat fi'il amar. Udrus. Harakat sukun. Ya, akhir. Udrus. Iqra. Qul. Kemudian udrusa. Udrusa. Belajarlah kalian dua orang. Laki-laki. Udrusu. Belajarlah kalian laki-laki. Jama' udrusu. Kemudian udrusi. Udrusa. Udrusna. Nah, perhatikan. Nah, di awal itu ada hamzah namanya hamzah wasal. Ya. Nah, itu tidak akan dimiliki oleh fi'il mudhari. Nah, coba kita review ke belakang ya, sedikit halaman 10. Iya. Yeah. Halaman 10 yang latihan apa? Misal-misal atau amsilah contoh-contoh kemarin, coba kita lihat dari qaulihi ta'ala. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat huwa min indillah. Yang digaris bawahi qalat. Nah. Nah, itu fi'il madhi. Nah, lihat di jadwal yang mana sama ini? Di mana samanya? Qalat. Ada pada hiya. Hiya darasat. Nah. Darasat. Qalat. Sama. Iya. Qalat darasat. Yang saya kata sama adalah huruf akhir ya. Bukan huruf awal atau huruf kedua. Bisa jadi huruf kedua dan apa? Pertama dan dua itu bisa jadi berbeda. Iya. Karena ada fi'il dua huruf, tiga huruf, apa? Fi'il itu ada tiga huruf, ada empat huruf, ada lima huruf, ada enam huruf, kan gitu. Jadi yang perlu diperhati adalah akhir, cirinya akhir. Ta'anis, qalat darasat. Nah, kemudian kita lihat siratal ladzina an'amta alaihim, kata an'amta Apa cirinya? Tadi akhir kemudian baris sebelumnya sukun. Yang mana terdapat di jadwal ini? Nah, ya anta darasta. Itu dia. Darasta. Kan sama. Di akhir ta sebelumnya sukun, daras sebelumnya sukun, darasta an'amta. Berarti an'ama itu fi'il. Daras juga fi'il. Wa ma 'allamtum minal jawari, kata 'allamtum di akhir dengan tum. Kita lihat jadwal di mana jadwal itu antum darastum. Nah, darastum. Berarti apa? 'Allamtum 'allama itu fi'il. Daras itu fi'il. Tirinya apa? Tum sebagai tanda. Kama khalaqnakum khalaqna. Perhatikan di jadwal mana itu? Terakhir nahnu darasna. Khalaqna darasna di akhir dengan nun dan alif sebelumnya sukun. Nah, contoh lain selanjutnya innal ladzina kafaru, kata kafaru fil mudhari'kah itu bukan, karena tidak ada tanda huruf mudhara'ah di awal itu, tidak ada ta, tidak ada ya, tidak ada hamzah, tidak ada nun. Huruf awal ada kaf. Nah, kemudian kita lihat bandingkan pada jadwal mana itu hum darasu. Perhatikan baris ketiga wa huma hum, hum darasu. Hum kafaru, perhatikan kafaru, darasu, sama. Kemudian fa in arda'na lakum, arda'na, arda'na di akhir dengan nun fathah sebelumnya huruf sukun, nun tu nun niswa. Mana itu dalam jadwal? Itu hunna darasna, darasna arda'na, darasna arda'na. Berarti apa? Arda'a itu fi'il madhi. Daras sama seperti daras, darasa fi'il madhi. Nah, itu fi'il madhi. Sekarang kita lihat contoh di selanjutnya fi'il mudhari. Nah, la in asyrabta. Nah, kita perhatikan kata asyrabta. Fi'il apakah? Apakah fi'il madhi? Fi'il madhi. Apakah fi'il mudhari? Mungkin menganggap itu fi'il mudhari, Ustaz. Nah, ada hamzah di awal. Fina. Ada hamzah kan di awal. Ya. Nah, sepertinya betul mirip seperti adrusu. A ada ya. Akan tapi lihat di akhir. Ada ta. Asyrabta. Ada ta sebelumnya sukun. Tidak mungkin itu fi'il mudhari. Maka itu apa? Masuk pada fi'il madhi. Mana itu? Mana itu? Terdapat anta, anta darasta. Anta asyrabta. Jadi anta asyrabta. Artinya apa? Engkau menyungutukan. Engkau berbuat syirik. Kemudian layah batanna, ini sedikit nun, ada nun apa? Nun taukid masuk. Asalnya layah yah batu. Perhatikan fi'il mudhari'kah jelas ada ya di belakangnya. Ya, ya. Nah, ini masuk ke mana? Yadrusu. Masuk pada huwa di awal. Huwa yadrusu. Latakunanna. Di syurta nun taukid masuk pada fi'il mudhari'. Tapi ada ciri di awal tak takunu. Asal takunu. Nah, di mana itu? Anta tadrusu. Anta takunu. Takunu. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Astaghfiru. Mana fi'il madani? Fi'il mudhari. Ada hamzah di awal. Mana ini di jadwal? Adrusu. Astaghfiru. Di akhirnya pun ada harakat bardhammah. Ya. Itu ciri fi'il mudhari yang belum dimasuki amil, baik amil jazam atau amil yang menasabkan. Amil yang mensukunkan fi'il, amil yang menasabkan fi'il. Tidak ada, maka dia dhammah. Astaghfiru adrusu. Kemudian, faman yakhluku. Yakhluku. Itu fi'il mudhari. Tandanya pada ya. Sama seperti yadrusu. Yakhluku yadrusu. Kemudian kita halaman 11. Contoh. Wama tadri nafsum madza taksibu, kata tadri itu fi'il, tandanya apa? Tandanya di awal itu fi'il mudhari, ada ta. Nah, anta tadrusu tadri. Nah, kemudian taksibu di awalnya ta, sama seperti mudhari, itu fi'il mudhari, tadrusu taksibu di awalnya. Kemudian walaqad na'lamu, kata na'lamu di awalnya nun, sama seperti nadrusu na'lamu di awalnya nun. Kemudian yaqulun di awalnya ya, di akhir dengan waw dan nun. Mana itu? Hum yadrusuna. Hum di jadwal baris ketiga. Hum yadrusuna yaquluna. Nah, di akhir dengan apa? Waw dan nun, kemudian di awal dengan ya. dengan kata lain adalah fi'il mudhari itu ciri yang paling mudah adalah di awalnya, paling mudah sekali. Nah, kemudian terakhir amar kuni, asal kun, kuni ada ya mukhataba. Seperti udrusi, udrusi ya di akhirnya kuni. Taib, inilah apa perlu antum amatin di jadwal ini. Nah, untuk di mentasrifkan mudah insyaallah, ambil fi'il apa saja, mau yang 6 huruf, yang 3 huruf, yang 4 huruf, acuan ke sini. Tapi yang penting adalah ikutin harakat akhir, apa huruf akhir dan sebelumnya, harakatnya seperti apa. Jadi kalau jahada, jahada, jahadu. Jahadat, jahadata, jahatna. Jahatta, jahattuma, jahattum. Jahatti, jahattuma, jahattun. Jahattunna, jahattu, jahatna. Saya berjihad. Yujahidu, yujahidu, yujahidani, yujahidunya. Tujahidu, tujahidani, yujahidna. Tujahidu, tujahidani, tujahidunya. Tujahidina, tujahidani, tujahidna. Ujahidu, nujahidu. Amarnya jahid. Jahida, jahidu, jahidi, jahida, jahidna. Baik, demikian selesai ya. Nanti kita masuk kepada apa? Latihan ini. Ya, kita perbanyak pada latihan. Baik, kita persilakan para pendengar dan para pemirsa TV Roja. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan, baik pendengar ikhwan maupun pendengar akhwat, dan sudah dijelaskan kembali, alhamdulillah, penjelasan secara terperinci terkait dengan apa yang ada di bagan. Dan bagi Anda juga ingin bertanya secara langsung, kami persilakan di line telepon 021-823-6543. Baik, masuk kita tadi atau kita ulang kembali, Ustaz? Boleh, kita ulang kembali sedikit. Kita, baik, silakan bagi Anda yang ingin mencoba sebelum kembali masuk pada latihannya. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'abdillah di Solo. Ahlan ya Umar. Barakallahu fiik. Silakan. Ya. Silakan Umar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iya. Tasrif lagi Ustaz. Hah? Badan mentas. Iya, silakan. Tasrif lagi. Karena kalau sering-sering mentasrif insyaallah lebih mudah dan lebih akan kenal. Iya. Boleh kita minta untuk memberikan contoh. Iya. Belum kelihatan Ustaz. Belum kelihatan ya? Iya. Tak iya, ta'ammal. Ma fil jadwalil tali fil jadwalit alif lam syamsiah fil jadwalit tali tali ta'amal ma fil jadwalit tali litakuna hadhil af'alu talatatu awdoha amamaka awdoha ya bukan ain ya awdoha awdoha amamaka iya ta'amal ma fil jadwalit tali litakuna hadhil af'alu talatatu audoha amamaka iya abdomir huwa huma hum iya huma huna antum anta antuma antum antum anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu iya fi'il madhinya al-fi'lul madhi darasu darosat, darosna, darostuma, darostuna, darostu, darosna. Iya. Mudhari? Mudhari. Udrusi, udrusa, udrusna. Nah, sekarang coba tasrifkan qara'a. Fi'il madhi, qara'a. Qara'a. Iya. Qara'at, qara'ata, qara'. Qara'na. Qara'na. Qara'ta, qara'tum, qara'tuma. Qara'ta, qara'tuma. Qara'ta, qara'tuma, qara'tum. Qara'ti, qara'tuma, qara'tuna. Qara'tu, qara'na. Baik, sekarang fi'il mudhari'nya. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una. Iya. Taqra'u, taqra'ani, yaqra'na. Tak. Naam, yaqra'na. Yaqra'na. Naam. Tak. Taqra'u. Taqra'u, taqra'u, taqra'ani, taqra'una. Iya. Taqra'ina. Taqra'ina. Yaqra'na. Taqra'ani. Taqra'ani. Taqra'ina, taqra'ani, taqra'na. Iya. Aqra'u. Aqra'u. Naqra'u. Naqra'u, iya. Terus? Iqra'. Iqra'a, iqra'u, iya. Iqra'i, iqra'a, iqra'a, iqra'na. Iqra'na, Masya Allah, ahsant, barakallah fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ma'abdillah di salam. Masya Allah, barakallah fi. Baik, kita berikan kesempatan kembali di Dakomo Abdillah di 021-823-6543. Baik, silakan bagi pendengar yang lain dan bagian yang bertanya secara langsung terkait dengan pembahasan, kami persilahkan juga. Ya, di 021-823-6543 kita angkat kembali. Halo, silakan sudah masuk. Halo. Iya, ahlan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Hasan Said di Pekanbaru. Hasan di Pekanbaru. Taib. Ahlan ya akhi. Masyaallah, barakallahu fiik. Silakan. Masyaallah, barakallahu fiik. Fadhal ya akhi, akhil karim. Hasan ya. Baik, fadhal iqra. Ta'ammal ma fil jadwal tali. لتكون هذه الأفعال الثلاثة أوضح أمامك. Yeah. Silakan tasribnya. الضمير هو هما هم هي هما هنا أنت أنتما أنتم. Yeah. أنت أنتما أنتنا أنا نحن. طيب الفعل الماضي. الفعل الماضي درس أنا نحن درست درسنا الفعل المضارع يدرسان طيب أمر الفعل الأمر أدرسنا طيب coba tasrifkan fi'il apa safara itu fi'il madhi safara empat huruf sama seperti jahada safara bepergian yusafir selesai nah tasrifkan fi'il madhinya safara fi'il safara sarif halo ya fi'il madhinya safara coba tasrifkan safara Afwan, ini huruf keduanya panjang ya. Jangan jadi sulasi, bukan safara. Safara. Safara, safara, safaru. Sinnya panjang. Ayo, ulang kembali. Safara. Safaru. Safaru. Safaru. Iya, safar. Sinnya panjang. Safar, bepergian. Kan pakai alif dia, safara, bukan safara. Terus? Safara. Safaru. Terus? Ikutin. Iya, safarat. Safarat, safarata. Nah. Safarna, nam. Terus? Safarta, safartuma, safartum. Iya. Saparti, safartuma, safartunna, safarna. Safarna. Taib, mudariknya. Yusafiru, yusafironi, yusafiruna. Iya. Tusafiru. Tusafironi. Tusafiru, tusafironi. Naam. Yusrifna. Yusafirna. Yusafirna. Yusafirna. Apa? Yusafirna. Iya, betul. Terus. Tusafiru. Tusafiru, tusafiru, tusafirani. Tusafiru, tusafirani. Yusrafna. Tusafiruna, antum tusafiruna. Anti? Tusafirani. Anti. Anti, anti tadrusina, tusafirina, tusafironi, tusrif, tusafirna, safirna, usafiru, usafiru, nusafir. Nah ini perlu ketahui ya, bahwa mentasrif ini. Kalau fi'il dasar yang kita sudah tahu, mudhari'nya yusafiru, itu tidak akan berubah. Sampai akhir tidak berubah, huruf awal, huruf pertama, huruf kedua, huruf... yang berubah adalah akhir dan sebelum akhir. Itu yang berubah. Sukun. Yusafiru, yusafiran. Kan yusafiran, tidak berubah. Huruf awal, huruf kedua, huruf ketiga, itu tidak berubah. Ya. Kalau lebih dari tiga huruf. Yang berubah adalah akhir dan sebelum akhir. Itu yang berubah. Ya. Nah, coba saya tulis, ada baiknya. Jadi sebetulnya mentasrif itu tidak apa tidak sulit ya, insyaallah. Ya. Dari yang berada di mana ini di Pekanbaru ya? Iya. Dan nah. Kita akan taib, iya. Lihat penjelasan taib, jaza, detail kalau ya. Jaza, iya. Nah ini fi'il mudhari' dasar yang sudah kita ketahui yusafara. Iya. Ini madinya. Nah, safara. Mudhari'nya adalah yusafiru. Yusafiru. Nah, saya katakan apa? Ini huruf apa? Huruf pertama, kedua, ketiga, empat. Ini enggak akan berubah nih. Yang berubah adalah huruf akhir. Itu akan berubah. Yusafiru, yusafirani. Nah. Hah. Tetap saja ini. Perhatikan ini. Ini. Nah. Yusafirani. Nah, ini berubah. Ru jadi ra. Tambahan alif dan nun. Yusafiru. Kemudian apa? Yusafiru, yusafirani, yusafiruna hum. Nah, yusafiruna. Perhatikan huruf ini awalnya, kedua, pertama, kedua, ketiga, empat, itu tidak berubah. Yusafiru, yusafirani, yusafiruna, tambah tak, tusafiru. Tusafiru, tusafirani. Nah. Kemudian apa? Tusafiru, huwa humahum, hiya humahunna, yusafirna. Yusafirna. Perhatikan tadi huruf akhir ini yang berubah huruf akhir nanti perubahannya. Tapi yang sebelumnya tidak akan berubah susunannya. Harapkan enggak berubah. Nah, begitu selanjutnya. apa? Kemudian apa lagi? Anta antum antum tusafiru. Nah, anta tusafiru. Antuma tusafirani. Antum tusafiruna. Anti tusafirina. Anti tusafirina. Kemudian antuma tusafirani. Kemudian antunna tusafirna. Ana usafiru. Kemudian nahnu nusafiru. Nusafiru. Nah, ini huruf huruf sebuah huruf pertama, kedua itu tidak akan berubah dia. Nah, harakat sama. Nah, ini yang berubah adalah huruf akhir ini yang harakat berubah, ada sukun, fathah, ini berubah. Nah, ini tidak berubah. Iya. Ketika ada tambahan dia, ketika ada tambahan dia akan berubah. Nah, jadi apa? Tidak perlu cang apa untuk mentasribkannya, yeah. Insya Allah tidak repot, karena ini dari awal sampai akhir tidak akan pernah berubah. Huruf pertama, huruf kedua, kemudian huruf ketiga, yang huruf terdiri pada empat huruf atau lima huruf yang berubah adalah huruf akhir itu akan berubah. Harakannya akan berubah. Yeah. Kalau ini awal ya, ini tanda huruf mudhara, ada yang ya, ada yang ta, ada nun, ada hamzah. Yeah. Harakannya tidak akan berubah. Nah, itu harus diperhatikan. Ini masya Allah, zakallah khair atas tafsir atau perincian dari penjelasan fi'il madhi, tafsrif dari fi'il mudhari ya. Dan selain kami ucapkan zakallah khair pada Ahasan di Pekanbaru, kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 021-823-6543. Dan kami sampaikan bagi Anda yang bertanya via pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Baik, kami angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Ahlan. Iya. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Kita terlibat kita tunda, silakan nanti apa? Wajib manzili ya. Nah. Karena waktu juga. Nah, coba kita latih ini tasrif ini ya. Oh, nah. Nah, tafadhali ya Ummu Fatimah. Yang mana Ustaz? Yang tad tasrif, coba baca dulu, nanti kita akan ambil fi'il, satu fi'il untuk ditasrifkan. Nah, Ustaz. Yang ta'amal. Iya. Nah, ta'amal ma fil jadwali tali litakuna hadil af'alu salasatu awduha amamaka. Iya. Al-dhamiru wahumahum hiyahumahunna anta antuma antum antuma antunna anna nahnu. Iya. Al-fi'lul madhi darasa darasa darasu darasat darasata darasna darasta darastuma darastum darasti darastuma darastunna darastu darasna. Iya. Al-fi'lul mudhari'u yadrusu yadrusani yadrusuna tadrusu tadrusani yadrusna tadrusu tadrusani tadrusuna tadrusina tadrusani tadrusna adrusuna adrusu. Iya. Al-fi'lul amri udrus udrusa udrusu udrusi udrusa udrusna. Baik, jayid, ya. Baik, masya Allah. Nah, coba kita ambil apa? Ambil satu fi'il aja. Ta'allama. Nah. Ya, coba tasrifkan. Itu fi'il madhi ya. Nah, memang kelihatannya ada ta di awal. Seperti fi'il mudhari. Ada ta kan? Ta'allama. Nah, ta itu apa? Bukan arti engkau situ. Ya. Ya, cirinya apa? Nah, kembali tadi awal. Iya. Di akhirnya apa? Ada fathah. Ta'allama nanti juga akan bersambung apa? Bersambung dengan dhamir lain. Nah, itu yang membedakan antara fi'il mudhari dan fi'il madhi. Sepertinya dia fi'il mudhari kan ada ta. Ada ta. Nah, coba tasrifkan. Nah. Ya. Ta'allama, ta'allama, ta'allamu, ta'allamat, ta'allamata, ta'allamna, ta'allamta, ta'allamtuma, ta'allamtum, ta'allamti, ta'allamtuma, ta'allamtunna, ta'allamtu, ta'allamna. Iya, betul. Jadi, ta'allama, ta'allama, ta'allamu. Nah, ada waw di ujung. Ta'allamat pakai ta-ta ni. Ta'allamata, ta'allamna. Jadi, tandanya sama seperti tanda yang ada dalam jadwal ini. Fi'il madhinya. Walaupun di awal dengan ta. Terus, mudhari'nya. Baik. Iya. Ya ta'allamu. Ya ta'allamani, ya ta'allamuna, ya ta'a. تَتَعَلَّمُ تَتَعَلَّمَانِ يَتَعَلَّمْنَ تَتَعَلَّمُ تَتَعَلَّمَانِ تَتَعَلَّمُونَ تَتَعَلَّمِينَ تَتَعَلَّمَانِ تَتَعَلَّمْنَ أَتَعَلَّمُونَ تَعَلَّمُوا. طيب نعم أمرnya تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم. Silakan di belakang Mu Fatima masih ada satu atau dua penelpon yang mungkin bisa kita terima yang ingin mencoba, ya baik pendengar ikhwan maupun akhwat. Silakan masih dalam tasrif fi'il madhi, mudhari' dan amr. Kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Fikri. Ah, masyaallah. Ummu Fikri. Di mana sekarang? Di Medan ya. Di Medan. طيب اهلا يا ام سلكان. نعم تفضلي يا ام. نعم coba tafsirkan ta'ammala. Iya, coba tafsirkan ta'ammala. Ta'ammala dia mengamati. Nah. Iya. Itu fi'il madhi ya. Ta'ammala sepertinya fi'il mudhari ada di awal ta, akan tetapi ta itu bukan ta mudhara'. Iya. Iya. Sama seperti ta'allama tadi. Ta'ammala. Ta'ammala, ta'ammala, ta'ammala, ta'ammalu. Ta'ammala, ta'ammalata, ta'ammalna. Iya. Ta'ammalti, ta'ammalta, ta'ammaltuma, ta'ammaltum. Ta'ammalti, ta'ammaltuma, ta'ammaltunna. Ta'ammaltu, ta'ammalna. Jayid. Mudhari'nya? Yata'ammalu. Iya, yata'ammalu. Yata'ammalu, yata'ammalani, yata'ammaluna. Tata'ammalu, dua tanya. Nah. Jadi ta dua adalah ta huruf mudhara'nya di awal. Kemudian ta kedua adalah ta huruf fi'ilnya. Tata'ammalu. Tata'ammalu, tata'ammalani, yata'ammaluna. Yata'ammaluna. Yata'ammalna. Hunna, yata'ammalna. Hunna, afan. Ulang kembali. Tata'ammalu, tata'ammalani. Ini? Hiya, ya. Iya, hiya, hiya, huma hunna. Iya. Tata'ammalu, tata'ammalani. Yata'ammalna. Yata'ammalna. Anta antuma antum. Anta. Tata'ammalu, tata'ammalani, tata'ammaluna. Anti antuma antunna. Anta. Tata'ammalina, tata'ammalina, tata'ammalani, tata'ammalna. Tata'ammaltu, tata'ammalna. Hah? Kenapa pada fi'il madhi lagi kemari kemana? Afwan. Ini fi'il. Fi'il mudhari kan? Ata'al ata'ammalu ya nata'ammal. Ata'ammalu nata'ammalu. Nata'ammalu. Baik, sekarang fi'il amar. Ta'ammal kan? Ta'ammal. Sesuai dengan instruksi di atas tadi. Ta'ammal. Itu amar itu. Ta'ammal. Iya. Coba tersukan amarnya. Ta'ammal, ta'ammala, ta'ammalu, ta'ammali, ta'ammala, ta'ammalna. Ta'ammalna. Ahsan, barakallahu fiik. Iya. Afik, barakallahu. Iya. Pada Umum Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita berikan dua kesempatan pada ikhwan sudah ya, belum? Fadha ya akh. Iya. Kalimatnya berbeda tentunya ya. Iya. Nah, coba antum tasrif kenapa? Iya. Fi'il selain fi'il ini yaitu apa? Kharraja. Tasydid di tengah-tengah ya. Di tasydid ya. Ya, tasydid kharraja. Kharraja, kharraja, kharraju, kharrajat, kharrajata, kharrajna, kharrajta, kharrajtuma, kharrajtum, kharrajti, kharrajtuma, kharrajtunna, kharrajtu, kharrajna. Iya, mudhari'nya. Yukharriju. Iya. yukharriju yukharrijani yukharrijuna terus tukharriju tukharrijani yukharrij yukharrijna iya tukharriju tukharrijani tukharrijuna tukharrijina tukharrijani tukharrijna ukharriju nukharriju iya amarnya ukharrij ukharrija ukharriju ukharriji ukharrija ukharrijna kenapa ada u kharrij jadi amar itu dari fiil mudhari iya jadi yukharriju dibuang ya jadi kharrij iya kharrij kharrija kharriju kharriji kharrija kharrijna kharrijna baik ahsan barakallahu fi tafadhal tafadhal baki akhir nah akhir baik fadal baik tafsir lain antum sendiri yang bikin apa fiilnya fiil apa silakan jelasa baik jelasa asal cari yang mudah insyaallah fadal jalasa jalasa jalasu jalasat jalasata jalasna jalasta jalastuma jalastum jalasti jalastuma jalastumna jalastu jalasna iya jalasna baik jalasna fi'il mudhari ya mudhari ya jalisu iya. ya jalisani ya jalisuna tajlisu tajlisani ya jalisna tajlisu tajlisani tajlisuna tajlisina tajlisani tajlisna iya ajlisu najlisu iya fi'il amr amr ijlis ijlisa ijlisu iya ijlisi ijlisla ijlisa ijlisna ijlisna ahsan barakallahu fiik ممتاز ما شاء الله ahsan barakallahu fiik akhi طيب في سؤال iya mungkin ada pertanyaan barangkali tapi pendengar dan pemirsa Raja TV permisalan atau contoh yang tadi diberikan oleh dua ikhwah kita di studio merupakan contoh terakhir di kesempatan malam ini dari penjelasan tasrif fi'il madhi, mudhari' dan amar. Kami akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk dalam pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Ustaz, mohon dijelaskan kembali terkait dengan bagaimana menerjemahkan dari bagan tersebut darosa kemudian adrusu sesuai dengan domirnya sekolah. Iya, untuk menerjemahkannya lihat kata gantinya. Tadi sudah kita terjemahkan huwa itu ada dia. Dia laki-laki tunggal. Berarti darasa dia laki-laki telah belajar. Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Yang pastinya. Dia laki. Pokoknya yang fi'il madhi telah semuanya. Telah terjadi pekerjaan. Darasa dia laki-laki telah belajar. Nah, berapa orang? Tunggal satu orang kan. Jadi darasa di situ huwa ada makna huwa di dalamnya dhamir. Kalau darasa huma dua orang laki-laki. Darasa nah, di situ dhamirnya dhamir baris, dhamirnya nyata. Apa dhamirnya? Alif. Itu alif itu bukan huruf, tapi dhamir namanya, isim. Ya. Darasa berarti apa? Mereka dua orang ya, mereka dua orang laki-laki telah belajar. Ya. Darasu mereka telah belajar. Berapa orang? Tiga dan ke atas, tiga ke atas. Ya. Darasu mereka. Mereka telah belajar. Ya, mereka laki-laki telah belajar. Darasat dia perempuan. Nah, ta ini banyak yang apa kesalahan ya, dia anggap ta ini adalah dhamir, bukan. Ta ini adalah huruf. Huruf sebagai tanda bahwa pelakunya perempuan. Makanya darasa itu ada dhamir dalamnya. Dhamir apa? Hiya. Iya. Tapi kalau ada dhamir yang nampak itu tidak ada dhamir tersembunyi, tidak ada dhamir musatir. Ya, seperti darasa itu tidak ada dhamir musatir huma di situ. Yang dhamir mana? Alif itu adalah dhamir. Dikata dhamir muttasil. Nah, itu ada itu dhamirnya. Darasu mana dhamirnya? Waw. Apa? Dhamir muttasil, waw jamaah. Darasat hiya. Nah, dhamir ada hiya, bukan ta. Ta itu sebagai alamah. Nah, darasata. Nah, mana dhamirnya alif itu? Darasata mereka dua orang perempuan telah belajar. Darasna mereka perempuan telah belajar. Mereka berapa orang? Tiga orang ke atas. Ya. Kalau darasta engkau laki-laki telah belajar, darastuma kalian dua orang laki-laki telah belajar, darastum kalian laki-laki telah belajar, darasti engkau perempuan telah belajar, darastuma kalian berdua orang laki perempuan telah belajar, darastunna kalian perempuan telah belajar, darastu saya telah belajar, baik saya perempuan atau saya laki-laki sama. Darasna kami, baik kami perempuan kami laki-laki sama. Baik dua orang atau lebih dari dua orang, darasna kami. Nah, tinggal Yang mudhari sama saja, cuma waktu. Nah, kalau tadi lampau, ini sedang. Nah, yadrusu dia sedang belajar laki-laki. Jazakumullah khair atas penjelasannya. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, untuk pertanyaan dari makna-makna yang tadi dijelaskan bisa dikiaskan dengan makna yang tadi dijelaskan dari Darosa dan seterusnya. Makanya saya tampilkan dhamir di sini. Saya bisa memahami maknanya. Jadi gunanya dhamir ini saya tampilkan. Ini apa? Kata ganti ya. Jadi ada kata ganti ketiga, kedua dan kedua pertama dan sebenarnya. Pertama ya. Jazakumullah khair, kami angkat kembali tadi ada kalimat ta'allama dan ta'ammala. Apa makna keduanya, Ustaz? Ta'allama belajar. Ta'ammala memperhatikan, mengamatin. Keduanya dengan hamzah, Ustaz. Kedua-duanya dengan hamzah? Enggak, yang kalau pertama ain. Ta'allama dengan ta'ammala. Makanya makhluk huruf itu sangat penting. Salah sebut, salah makna. Nah. Ta'allama dengan ta'ammala. Ini ta'allama ya. Ta'allama. Arti ta'allama, dia laki-laki telah belajar. Kalau ta'ammala hampir sama ya. Iya. Masyaallah. Ta'ammala, ta'allama, ta'ammala. Ini hamzah, bukan ta'a, bukan ta'ammal. Ini hamzah, ta'ammala, mengamatin, memperhatikan. Dia telah mengamatin dia atau dia telah memperhatikan. Itu ta'ammala. Kalau ta'allama, dia telah belajar. Ini ta ini bukan ta huruf mudhara' seperti ini, tapi ini ta bagian daripada fi'il itu sendiri. Ya, sudah apa ada huruf tambahan. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, kami angkat kembali pertanyaan tadi dijelaskan kalimat kharaja. Dengan tasdid pada ra-nya, apa bedanya dengan kharaja, Ustaz? Jazakumullah. Kalau kharaja keluar, kalau kharaja itu menjadi mutaaddi, mengeluarkan. Jadi fi'il masuk timbangan fa'ala atau af'ala, menjadikan fi'il lazim menjadi muta'adi. Itu umumnya. Jadi kharaja, akhraja. Karena kharajtu minal bait, saya telah keluar dari rumah. Kalau akhrajtu minal bait ad-darraja, akhrajtu ad-darrajata minal bait, saya telah mengeluarkan sepeda dari rumah. Jadi berbeda akhraja dengan kharaja. Demikian juga kharajtu, telah mengeluarkan. Nah, cuma kalau timbangan kharaja itu bermakna apa? Lit takthir, lil kasrah. Ini kan banyak atau sering. Jadi qatta'tu. Siapa? Saya motong-motong. Jadi kecil-kecil. Qatta'a. Qatta'a motong. Kalau qatta'a memotong-motong. Qatti' bitikh. Tolong potong apa? Semangka itu. Jadi apa? Jadi kita-kitaan jadi kecil-kecil. Dipotong-potong. Itu apa timbangan qatta'a, bermakna apa, di samping menjadikan fi'il jadi muta'adi dan juga mengandung makna apa, lil kasrah. Kasrah. Iya. Dengan pola fa'al. Tapi tidak semua, iya. Baik. Ini kembali pada ilmu sharaf. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Satu pertanyaan terakhir kami angkat. Pada keadaan apa fi'il boleh dimasukkan nun taukid dan lam taukid, Ustaz? Iya. Nun taukid itu menguatkan. Dia bisa masuk pada fi'il mudhari dan masuk kepada fi'il amar ya, tidak pada fi'il madhi? Enggak, fi'il madhi tidak masuk. Hanya dua fi'il, fi'il mudhari dan fi'il amar. Kalau kita ingin menegaskan kalimat kata kerja apa, maka gunakan nun taukid. Diantaranya nun taukid. Iya. Misalnya. Di dalam apa? Hadis ya, Sahih Bukhari ya. Nah, la yakunanna. Berarti kan la yakunanna min ummati. Kalau apa? Ini jadi nasihat dari Nabi SAW, ya, itu sangat penting. Kadang ada dalam bentuk peringatan, bentuk info, tapi sekaligus apa? Peringatan. Ya, ya. Kalau antum merujuk Sahih Bukhari, ya, apa tu Rasulullah? Nah, la yakunanna. Nah, ini nun taukid. Nah. Karena yakunu. La yakunanna min ummati astahinu aqwamun, kata Rasulullah. Kenapa yastahilluna? Nanti bisa dirujuk kembali ya. Ya, mungkin ada huruf atau yang ya yastahilluna Al-Hira. Al-Hira wal Harira. Iya, Al-Hira. Azif. Iya, Al-Hira wal Harira. Wal Harira. Silakan rujuk Sahih Bukhari. Wal Ma'azif. Iya. Iya. Nah, Sahih Bukhari. Perhatikan diawali apa? Diakhiri dengan nun taukid. Ya. Justru ada lam. Para ulama mengatakan lam ini apa? Jawul qasam. Jawul qasam asal wallahi la yakunanna. Jadi ada kata sumpah enggak disebutkan karena sudah maklum karena ada jawaban. Ini katanya lam ini apa? Jawul qasam. Nah, berapa kata penegasan ini? Ini enggak main-main ini. Nah, ada qasam yang tersembunyi. Dalilnya apa? Ada lam itu jawab qasam, yang kedua lam qasam itu apa? Lam qasam alif taukid juga, kemudian nun taukid. Nun taukid bukan nun taukid khafifah, nun taukid sakilah. Beda nun taukid khafifah dengan sakilah. Kalau khafifah nun sukun. Layakunan. Kalau iya, layakunan. Sakilah tasrid. Para ulama kata apa? Sakilah asyaddu taukidan, lebih sangat lagi taukidnya. Masyaallah. Ada tiga. Apa la yakunan wallahi demi Allah sungguh akan terjadi kata Rasulullah akan ada min ummati dari golongan umatku aqwam bentuk plural kaum berarti banyak kaum banyak golongan banyak aliran nah dari umat Rasulullah aqwam yastahilluna mereka menghalalkan al-hira zina wal harir sutra wal ma'azif dan alat-alat musik dan ini peringatan Rasulullah keras ya. Kalau umat muslimah kembali pada hadis Rasulullah pegang itu ya. Jadi apa? Nah ini nun taukid berarti apa? Isi daripada nun taukid adalah isi yang disebut Rasulullah itu sangat penting sebagai peringatan al-hira zina wal-harir wal-ma'azif. Nah kan apa beberapa apa pekan yang lalu kan disibuk diributkan dengan apa disertasi dokter ya kan menghalalkan apa hubungan seksual di luar nikah penting suka sama suka itu dianggap halal la haula wala quwata illa billah tidak ada seorang ulama pun di dunia sekarang menghalalkan hubungan seksual walaupun suka sama suka tetap zina dalil yang paling mudah adalah sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. Ada tujuh golongan kata Rasulullah akan mendapatkan naungan Allah pada saat tidak ada naung kecuali naung Allah. Siapa itu? Di antara apa? Syabun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki apa? Da'athu diminta, diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan, mungkin punya harta, dhatu mansibin wa dhatu jamalin dan punya paras yang cantik. Nah, qal, apa kata laki-laki? Ini akhafullah. Saya takut Allah. Nah, bukankah wanita itu apa? Dia sendiri ingin kan? Dia yang suka kan gitu kan? Nah, kalau seandainya suka semua suka itu boleh. Kenapa laki mengatakan ini akhafullah, saya takut Allah? Kan gitu. Nah, itu dalil yang jelas sekali bahwa hubungan walaupun suka semua suka tetap zina. Tidak ada ulama yang menghalalkan. Tapi itulah Rasulullah sudah ingatkan. Sadaqah Rasulullah. Sebagai bukti boleh sebagai Nabi dan Rasul akan ada umatku bukan kaum tapi aqwam menghalalkan zina, sutra dan ma'azif dan alat-alat musik. Nah, apalagi ini dan kita sangat disayangkan ada hari santri mereka berjoget-joget, ikhtilat laki-laki perempuan. La haula wala quwata illa billah. Baik, tapi di sini adalah ini. La yakunanna. Masuk pada fi'il mudhari. Itu penegasan. Ya. Silakan dikaji lagi dan insya Allah banyak sekali baik dalam hadis maupun dalam Al-Quran Karim akan kita dapati dan kita jumpai itu adalah kata penegasan. Baik mungkin. Baik, nampak jazakumullah khairan demikian ya. Jawaban yang disampaikan ya. Ustaz dan sangat terperinci ya. Dan ada nasihat yang sangat bermanfaat dari contoh hadis tersebut ya. Untuk kita semua barakallahu fik dan ini pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Baik jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya bahwa ini ilmu ini sangat penting sebagai apa alat ilmu alat. Untuk lebih kita mengetahui makna kandungan hadis dan Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ada manfaatnya dan ini adalah merupakan pembelajaran pemula. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kita semua untuk mempelajari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.